tinggalkan. Namun tak satu pun cinta yang dapat ku beri. Pernah ku gapai hingga ku temukan dirimu yang mampu meluluhkan. Entah di mana harus ku cari sepertinya. Seindah kilau warnanya, secantik dirinya, sempurna hatinya. Entah di mana harus ku cari penggantinya. Yang selalu bisa dan ku tinggalkan hingga ku temukan dirimu yang mampu meluruskan.